Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidini laumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT. Semoga antum semua masih dalam keadaan sehat dan afiat, serta selalu dilindungi Allah SWT dari perkara-perkara yang membahayakan dan yang merugikan kita, baik dalam urusan dunia kita ataupun dalam urusan akhirat kita. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur kepada Allah di hari yang penuh berkah ini atas segala limpahan rahmat dan taufiknya. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk tetap buka melalui layar kaca ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia kita. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan inayah oleh Allah SWT untuk berjalan dan tegak di atas sunnah beliau, serta diberinya kesabaran kita dalam mengamalkan dan menyebarkan sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, pembahasan kita adalah lanjutan dari faedah pada sejarah Islam. Masih dalam melanjutkan sejarah perkembangan Islam di masa kekuasaan Bani Abbasiyah atau Khilafah Bani Abbasiyah, di masa pemerintahan Al-Mustakfi Billah, yaitu di Abdul Qasim Abdullah bin Ibnu Muqtafi, ya, Ibnu Muqtadid. Ini dia ini adalah bapaknya juga adalah yang berkuasa sebelumnya. Al-Mustakfi Billah adalah merupakan khalifah yang ke-22 dari silsilah atau rangkaian penguasa di masa Abbasiyah, yaitu yang ke-22. Sedangkan bapaknya Al-Muqtafi, yani kalau anaknya Al-Mustakfi, bapaknya Al-Muqtafi, ya. Al-Muqtafi adalah khalifah yang ke-17. Itu khilafah yang ke-17 dari rangkaian silsilah atau penguasa di masa Abbasiyah. Al-Mustakfi Billah ini lahir pada tahun 293 Hijriah, kemudian beliau wafat di tahun 638 Hijriah. Beliau wafat 309 Hijriah dan wafat 338 Hijriah. Jadi berumur sekitar 46 tahun, lahir pada tahun 329 Hijriah, 93 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 338 Hijriah. Kemudian beliau, ya, berkuasa pada tahun 330 Hijriah dan diturunkan dari kekuasaannya pada tahun 334 Hijriah. Jadi sejarahnya ketika saudaranya sebelum Al-Muttaqilillah itu diturunkan dari kekuasaan oleh Perdana Menteri dan juga para pejabat teras di bawahnya, karena sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kekuasaan lebih banyak dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan bawahan, yaitu dari Bani Buwaihi. Jadi dari suku Dailam. Jadi merekalah yang berkuasa menentukan siapa pejabat khalifahnya. Ini karena mereka memiliki kekuatan dari segi angkatan perang. Oleh sebab itu kekuasaan khalifah tidak terlalu dominan di dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik. Jadi seakan-akan jabatan khalifah itu hanya sebagai simbolis saja. Sedangkan pemerintahan dan baik ekonomi pemerintahan ekonomi maupun politik lebih banyak dijalankan dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan para perdana menteri atau pimpinan dari panglima-panglima pasukan. Nah, ini menunjukkan pada kita kekuatan keamanan itu menjadi angkatan keamanan menjadi pokok kekuatan saat itu, sehingga di tangan mereka letaknya penentuan yang menjabat sebagai khalifah. Jadi kekuasaan khalifah tidak lagi mutlak seperti sebelumnya. Kebanyakan kebijakan-kebijakan diambil oleh perdana menteri dan pejabat-pejabat teras di bawah khalifah. Jadi di sini ada namanya Tuzun, seorang pejabat yang jadi sebagai perdana menteri waktu itu. Setelah kembali ke Baghdad, dia melakukan suatu kunjungan ke daerah, kemudian kembali ke Baghdad dan dia mencopot Al-Mutaqilillah ini yang sebelumnya yang berkuasa, yaitu khalifah yang ke-21 itu, ya, yang berkuasa hanya sekitar 4 tahun 11 bulan, ya. Kemudian setelah itu dipanggillah oleh dia Abdullah bin Muqtafi ini, yaitu untuk dibaiat menjadi khalifah. Kemudian digelari dengan Al-Mustakfi Billah, yaitu pada tanggal 10 ya 20 lah ya 20 dari Safar bulan tahun 333 Hijriah ini. Kemudian setelah Tuzun perdana menteri ini mengusulkan untuk digantinya khalifah dan mencopot Muttaqi Billah, Al-Muttaqi Lillah, mengganti dengan Al-Mustaqi Billah, ya. Di sifat benang sifat pribadi ataupun perawakan ataupun tampilan dari khalifah ini sebutkan Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa Malih Asy-Syaqi Raba'atan, dia cukup memiliki perawakan yang sangat ganteng itu, hasanal jismi wal wajh, ya, sangat baik dari postur tubuhnya dan juga wajahnya, memiliki badan yang ideal, kemudian juga wajah yang ganteng begitu, ya, abyadul laun, putih, ya, musyraban humrah, jadi putih kemerah-merahan kulitnya, aqhal aqnal anf, hidungnya sangat mancung, ya, sangat mata sangat dalam, khafifal aridain, jadi tidak terlalu gemuk, wa kana umruhu yawma bu'i'a bi khilafah 41 sana, saat diangkat menjadi khalifah umur sekitar 41 tahun, ya. Kemudian setelah dipanggil Al-Muttaqi di hadapan Tuzun ini dan diambillah baju kebesaran khalifah darinya, diserahkan kepada Al-Mustaqfi Billah, ya. Kemudian diangkat menjadi perdana menteri waktu itu Abul Farj Muhammad bin Ali As-Samiri, ya. Tetapi dia juga tidak sebagai perdana menteri tidak memiliki wewenang lebih tinggi, wewenang yang ditawala umur Ibnu Shiraz, Zirzaz, ya, ada seorang namanya Ibnu Shirzad, ya. Kemudian khalifah yang sebelumnya ditahan, kemudian setelah diangkat Al-Mustaqfi Abul Qasim Fadl bin Muqtadir ini, namanya Al-Fadl bin Muqtadir, menjadi khalifah, ya. Kemudian ketika ini selama pejabatan ini tidak terlalu panjang karena dia menjabat dengan masa yang sangat singkat sekali, ya, masa jabatan itu sangat singkat, satu tahun saja, ya, sampai satu tahun dia menjabat Al-Mustaqbillah, sehingga tidak banyak peristiwa yang dibahas di dalam tahun ini oleh Ibnu Katsir karena masa jabatannya sangat sangat singkat sekali. Kalau As-Suyuti menjelaskan gelar dia Al-Mustaqbillah ini adalah disebut dengan kunyanya Abul Qasim, namanya Abdullah bin Mustaqfi, ya, Al-Muqtafi, Ibnu Al-Muqtafi Ibnu Al-Mu'tadid, ibunya adalah dari Ummul Walad, ya, ismuha Amlah Nas Buya Abil Khalafah inda Khal Muqtafi fi Safar, ya, ketika dipecatnya Al-Muqtafi Al-Muttaqilillah lalu dia dibayar menjadi khalifah. Baik. Kemudian ada namanya Mu'izzud Daulah, itu adalah di antara penguasa wilayah lain namanya Mu'izzud Daulah yang pernah diangkat di masa Muttaqi juga. Jadi dia menghajar ala khalifah. Khalifah ini dibaikot. Waqar lahu yauman birasmin nafaqah 5000 dirham faqat. Dia memberikan ketentuan untuk gaji khalifah itu hanya 5000 dirham saja. Inilah wa huwa awwalu man malaka al-Iraq min ad-Dailam. Jadi yang disebut dengan Mu'izzud Daulah ini, dia adalah dari kabilah Dailam yang pertama menguasai Irak. Wa awwalu man adhara as-sa'a bil Baghdad wa aghwal musari'ina wasibahina panhamaka syabab Baghdad fi ta'allum al-musara'a wasibaha. Jadi di antaranya olahraga yang ditenarkan, yang dipopulerkan di masa dia ini disebutkan musari'in, itu adalah gulat, yang kedua adalah berenang. Ya, sampai disebutkan oleh Suyuti di sini, jadi di antara keterampilan berenang itu ada orang berenang diataskan wa alaya di qanun fauqahu qud, di ada kompor, kemudian di atasnya ada ya penggorengan atau tempat masak. Fayus bihatta yang dijul lahm. Dia berenang sangat lama sampai daging yang matang di dalam apa yang dimasak dia saat dia pegang kompor tersebut. Kemudian tu terus setelah itu di Jumadil Akhir, tu bulan Jumadil Akhir tahun 334 Hijriah. Jadi ketika itu datang Mu'izzud Daulah ini menemui Khalifah Al-Mustakfi Billah, ya Al-Mustakfi Billah. Ya, lalu dengan bawa pasukannya maju dua orang ke hadapan Khalifah. Ketika Khalifah ini dikira mereka ini ingin memeluk Khalifah, tapi mereka adalah menarik Khalifah dari kursinya, kemudian menarik dan akhirnya setelah itu Khalifah dipecat dari jabatannya oleh Mu'izzud Daulah ini. Ya. Kemudian di Al-Mustakfi Billah ini ditangkap oleh dia dan dijebloskan ke tahanan. Ya. Khilafahnya, masa khalifahnya semuanya 1 tahun 4 bulan saja, ya. Kemudian dihadirkanlah Al-Fadl bin Muqtadir wa bay'uhu. Ini yang akan sebut berikutnya adalah itu Al-Muti'. Namanya Khalifah Al-Muti'u lillah. Itu anak Muqtadir. Dipanggillah yaitu anak dari pamannya itu Al-Muqtadir ni. Setelah Al-Mustakfi Billah berkuasa namanya Al-Muti'u Lillah Ibn Al-Muqtadir, yaitu ini adalah khalifah yang ke-23 dibaiat, ya. Kemudian Al-Mustakfi Billah mengundurkan diri dari kekhalifahan. Kemudian setelah itu dia mengundurkan diri dan ditangkap, ya, sampai wafat pada tahun sekitar tahun 338 Hijriah, ya. 338 Hijriah itu adalah bentuk dari kekuasaan singkat daripada Al-Mustakfi Billah, anak dari Al-Muqtafi, ya. Dan dia seakan-akan memiliki sifat atau tasayyu, ya, di antara Mustakfi ini disebutkan oleh As-Suyuti. Baik, umurnya tadi kita sebutkan waktu wafat 46 tahun. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kisahnya Al-Muti'u Lillah. Ya. Al-Muti'u Lillah ini kisahnya cukup panjang. Kenapa? Karena dia sangat lama berkuasa. Berkuasa 29 tahun. Ini cukup panjang, ya, berkuasanya 29 tahun. Bahkan ini di antara penguasa Bani Abbasiyah atau penguasa Khalifah Bani Abbasiyah yang terpanjang mungkin, ya, dalam berkuasanya. Itu 29 tahun dia menjadi khalifah. Al-Muti'u Lillah Ibn Al-Muqtadir. Lahir pada tahun 301 dan wafat di tahun 364. Jadi berumur sekitar 63 tahun dia wafatnya. Nah, dia diangkat menjadi khalifah yaitu pada tahun 334 Hijriah. 334 Hijriah, ya. Sampai tahun 363 Hijriah. Di berkuasa sekitar 29 tahun. Nah. Baik. Kemudian, ya, di sini disebutkan kemudian masuk tahun ini pada tahun ini 334 Hijriah, Ibnu Katsir mengkisahkan di sini ya. Aqbala Mu'izzuddaulah Abu Hussein Ahmad bin Buwaihi fi jahafila, ini dia membawa pasukannya, ini adalah awal ini berkuasanya Bani Buwaihi. Jadi dalam pemerintahan yang resmi di bawah kekuasaan khalifah itu yang mengambil kebijakan itu Bani Buwaihi. Kemudian tatkala dia mendekati Baghdad, Al-Mustakfi billah mengirim kepadanya hadiah. Kemudian berkata kepada petugas membawa hadiah itu, memberitahu bahwa kata Al-Mustakfi billah yang khalifah sebelumnya, saya bangga dengan kedatangan, senang dengan kedatangan dia. Ya. Tetapi Mu'izzuddaulah ini berkhianat, ya. Jadi wa anna inna ma istafaitu min syarri atraq alladhi insarafu ila al-Mawsil. Jadi di sini khalifah Al-Mustakfi billah bersembunyi, ya. Wa ba'atsa ilaihi bil khila' wa tuhaf hadiah. Kemudian setelah masuk Mu'izzuddaulah ini, Ibnu Buwaihi ini, Baghdad pada tanggal 11 Jumadil Ula dari tahun tersebut 334 Hijriah, dari arah pintu namanya Baghdad itu punya kota, pintu itu kotanya punya pintu tentu namanya Syamasiyah, ya. Kemudian setelah itu membayar, dan setelah dia bertemu khalifah, memecatnya, ya, ini bertemu dengan khalifah, ya, kemudian berbaiatnya, kemudian dia galeri dengan Mu'izzuddaulah. Kemudian saudaranya diberi namanya Abul Hasan, digelar dengan dayan bi'imadiddaulah. Kemudian ada saudara lagi namanya Abu Ali Hasan biruknidaulah. Wa kataba alqabahum ala darahim wa dananir. Jadi tiga orang dari saudara dari Mu'izzuddaulah ini itu memiliki gelar-gelar yang mirip-mirip Mu'izzuddaulah, Imaduddaulah dan Ruknuddaulah. Ini gelar-gelar jabatan dari Bani Buwaihi ini. Nah. Kemudian pada hari 23 pada tanggal 22 Hijriah, 22 Jumadil Akhir, Jumadil Akhir, ya. Datang lagi dia ke Baghdad, ya. Duduk di hadapan para khalifah. Kemudian datang dua orang dari Bani Dailam. Ini yang tadi kita sebutkan, mengangkat kedua tangannya seakan-akan mau meluk khalifah, tapi dia menarik khalifah dari kursinya. Kemudian akhirnya wanahada Mu'izzuddaulah, kemudian berdirilah Mu'izzuddaulah tadi untuk menguasai kedudukan tersebut. Ustarabat khilafah hatta khulisa alal harim. Terjadi keributan di istana khalifah sebab itu, ya. Kemudian yang akhir yang tadi kita sebutkan, ya, di mana Mu'izzuddaulah memecat khalifah dan memanggil anak paman dari Al-Mustakfi, yaitu Abul Qasim Fadl bin Muqtadir, dari bayat mida khalifah. Baik. Dan khilafah Al-Muti'u lillah ini, setelah Mu'izzuddaulah tadi datang ke Baghdad dan menangkap Al-Mustakfi, kemudian memanggil Abul Qasim Fadl bin Muqtadir billah, ini adalah ini segala yang muti'u lillah, wa kana mukhtafiyan min al-mustafi. Sebelumnya dia ini bersembunyi dari khalifah. Wa wa yahusu fi talabi wa yastahid, ya, falam yaqdir alaihi. Kemudian mukhtafi ini berusaha menangkapnya tapi tidak mampu, ya. Kemudian dia bertemu dengan Mu'izzuddaulah secara sembunyi-sembunyi. Fara ala mustakfi ala kana min amri makan. Ini ya, terjadilah apa yang telah disiasati untuk menjabat, yaitu mengganti dari Mukhtaf billah menjadi untuk memecatnya dan mengangkat Al-Muti'udillah. Baik. Ketika itu Abul Qasim Al-Muqtadir Muti'udillah ini diangkat menjadi khalifah, digelari dengan Al-Muti'udillah, dibaiat oleh para pimpinan-pimpinan Al-Umara wal-A'yan, ya, dan masyarakat. Kemudian wada'ufa amr khilafah jiddan hatta lam qala al khalifah amrun wala nahyun. Jadi dari sini kekuasaan khalifah, kebijakan dan pengaruhnya sangat lemah sekali. Sampai dia tidak memiliki perintah dan larangan, artinya tidak memiliki wewenang untuk itu. Nah. Tapi hanya memiliki sekretaris yang catatan untuk gajinya, kemudian tentang Menteri Keuangan yang wa innama mauridu umuril mamlaka wa musdaruha. Jadi tujuannya ada mencatat, yaitu pemasukan kerajaan saja. Kemudian hal untuk menyimpan di mana uang disimpan, kekayaan negara dikendalikan oleh Mu'izz Daulah, yaitu dari Bani Buwaihi. Ya. Bani Buwaihi ini adalah fihim tasyayu' syadidun. Nah, ini nih kisahnya nanti. Bani Buwaihi ini adalah orang yang loyalitasnya lebih ke paham Syiah. Nah. Fakam yaruna Ibn Abbas qad ghasabu amra min al-Alawiyyin. Mereka melihat bahwa Bani Abbasiyah telah merebut kekuasaan dari Bani Alawiyin. Alawiyin ini keturunan Ali. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kemudian ketika itu dia bermusyawarah dengan teman-temannya, ya, semua sepakat untuk mengambil tindakan tersebut. Tetapi ada seseorang dari sahabatnya memberikan masukan, ya, termasuk orang yang sangat mempengaruhi pendapatnya dari Mu'izz Daulah ini. Dia berkata kepada Mu'izz Daulah, "La arada kadzalika. Saya tidak melihat hal itu baik bagimu." Lalu dia tanya, "Walimadzak? Kenapa?" Qala li'anna hadha khalifatun tara anta wa ashabuka. Ini khalifah ini engkau melihat bahwa dia dan teman-temanmu, ya, artinya kolegamu, ya, artinya sahabat-sahabatmu, bahwa dia anu ghairu sahihil imara. Dia tidak cocok untuk kekuasaan. Apabila engkau memerintahkan untuk membunuhnya, mungkin artinya sahabat-sahabatmu, kelompokmu akan melakukan pembunuhan terhadapnya. Tapi walau walai tarojal ma'alawin, tapi kalau seandainya yang engkau angkat itu dari kalang Alawiyin, nah, dia pendapatnya begini, lakun ta'anta aushabuka ta'taqidu nasihata wilah. Engkau menganggap bahwa kekuasaannya adalah yang sah. Demikian pandanganmu dan para sahabatmu. Jadi kalau walau amar biqatilika laqatalaka ashabuk. Nah, sedangkan sahabatmu melihat dia ada kekuasaannya benar, kalau dia menyuruh sahabatmu untuk menumu, dia akan lakukan. Sahabatmu akan melakukan hal itu. Pada ma fihi dzalika sarafa anhu, sarafa an ra'il awwal. Ketika melihat masukan ini akan merugikan dia, dia tidak jadi mengganti khalifah dari Bani Abbasiyah kepada Alwin, ya. Jadi hal itu dilakukannya bukan karena dunia, tapi karena Allah atau karena ikhlas, tetapi tapi untuk melihat kedudukannya setelah diganti, dia masih tetap mendapat kedudukan atau tidak. Maka diberikan oleh sahabatnya, kalau sekarang khalifah yang kamu angkat, engkau melihat bahwa tidak cocok, lalu kamu ganti, dan sahabat-sahabat melihat tidak cocok, nah, ini sahabat-sahabat akan tetap kompak bersamamu untuk mendukung pandangan itu. Tapi bila nanti kamu yang kamu angkat itu ada dari kalangan Alawiyin, dan kamu dan sahabat-sahabat menurut dengan mereka yang berhak, nah, ketika mengambil kebijakan engkau dipecat untuk dari jabatan, tentu sahabat-sahabatmu tidak akan mendukung, karena mereka berpandangan bahwa pemimpinnya adalah pemimpinan yang sah. Taib. Kemudian, ya, di sini banyak sekali kisah-kisah nanti akan kita jelaskan. Ya, di antara di sini adalah pada tahun 304 Hijriah. Ini disebutkan, pada tahun 339 Hijriah. Itu dikembalikannya Hajar Aswad yang telah dicuri oleh kelompok Batiniyah Likaramitah yang mereka ambil, ya. Ya, Hajar Aswad tersebut dikembali kepada tahun 339 Hijriah yang mereka ambil sebelumnya pada tahun 317 Hijriah. Jadi di 317 Hijriah itu di Mekah tidak ada Hajar Aswad sampai pada tahun 339 Hijriah. Itu sekitar 22 tahun orang pergi haji dan tidak mendapatkan Hajar Aswad di Mekah. Maka oleh sebab itu salah seorang dari ulama Hanabila namanya Imam Al-Qarhi menjelaskan dalam kitabnya Panduan Haji, dalam kitab fikihnya menyebutkan, jadi kalau menyebutkan tentang adanya sunnah mencium Hajar Aswad, dia sebutkan jika seandainya Hajar Aswad itu ada di tempatnya, kalau sudah dikembalikan maksudnya. Jadi pada tahun ini, ya, pada bulan Zulqa'dah kata Ibnu Katsir, Ruddal Hajar Aswad al-Makki ila makanihi. Baru pada tahun 339 Hijriah, Hajar Aswad dikembalikan, ya, ke Mekah setelah diambil semenjak tahun 317 Hijriah. Jadi ada sekitar 22 tahun mereka mengambil Hajar Aswad ini dan mereka bawa ke Kufah. Wa kana qaramita qad akhaduha min sana 17 wa 300 kama taqaddam. Di mana orang-orang kelompok qaramita, kelompok batiniyah, ini sekte lain dari kelompok Syiah yang gulat, Syiah yang paling ekstrim. Jadi semenjak tahun 317 Hijriah mereka ambil. Wa kana malikuhum idzaka Abu Thahir Sulaiman ibn Abi Sa'id Al-Hasan Al-Jannani, ya, Al-Jannabi. Al-Jannabi dari di masa rajanya, yaitu namanya rajanya itu kelompok atau pimpinannya Qaramita itu adalah Abu Thahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Hasan Al-Jannabi. Baik, wa ma waqa'a dzalika 'azam muslimuna dzalika jiddan. Tentu peristiwa ini sangat menjadi sebuah peristiwa yang menyakiti kaum muslimin, ya. Wa qad dalla lahum amir, ya, wa qad badala lahum amir Bajkam At-Turki 50,000 dinar liyurdu ila maudi'ihi. Jadi pernah di masa pemerintahan Al-Muqtadi Birlah, kalau enggak salah, yaitu nama perdana menterinya Bajkam Turki, berusaha untuk membayar kepada pimpinan Qaramita ini agar mereka mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat yang semula, itu di Ka'bah, ya, dengan membayar tebusan sekitar 50,000 dinar, ya. Tetapi tetap pimpinan Qaramita ini tidak mau menerima. Itu ditawarkan 50,000 dinar agar Hajar Aswad dikembalikan lagi ke Mekah. Palam yakbalu, mereka tidak menerima. Wa qalna nahnu akhadnahu bi amrin wa la naru illa bi amrin man akhadnahu mi amrin, ya, man akhadnahu bi amrihi. Kata mereka, kami tidak akan mengembalikan, ya, karena kami mengambil dengan perintah dan kami tidak akan mengembalikan kecuali dengan perintah juga, yaitu orang telah menyuruh kami untuk mengambilnya dengan perintahnya, yang kami mengambil dengan perintahnya. Itu alasan mereka, ya. Baik. Kemudian pada tahun ini disebutkan Hajar Aswad itu dibawa oleh mereka ke Kufah, kemudian digantung salah satu tenggak di tonggak masjid, ya, untuk dilihat manusia. Kemudian wakataba ikhwatu Abi Thahir kitaban fihi, yang di mana digantungkan di salah tonggak masjid di Kufah, dia ditulis di situ. Kami mengambil batu ini dengan perintah dan kami tidak kami kembalikan juga dengan perintah orang yang menyuruh kami untuk mengambilnya. Baik. Liyatimmal hajjun nasi wa manasikum summa arsaluhu ila Makkah bighairi syai'in ala qa'udin. Jadi disebutkan di sini mereka mengirim Hajar Aswad ke Mekah hanya dengan satu ekor unta saja. Tetapi waktu mengangkatnya untuk mereka ambil itu disebutkan itu ada disebutkan, ya, jumlah berapa ekor unta untuk membawanya itu keberatan gitu. Tetapi waktu mengembalikan Hajar Aswad itu sangat enteng sekali. Nah, wakana mudamukomi indahum sintaini wa isina sana, di mana masa tersimpannya atau mereka rebutnya, mereka curi Hajar Aswad selama 22 tahun. Setelah dikembalikan maka muslim berbahagia dengan kembalikannya Hajar Aswad ke Mekah tersebut. Disebutkan kata Ibnu Katsir bahwa salah ragur wahid anal qaramita, disebutkan apa namanya oleh para ulama, ya, yang menulis tentang sejarah bahwa qaramita hina akharu hamalu ala iddati jamalin au jimalin ada adati jimalin, ya. Jadi Qaramita ketika mengambilnya itu mereka membawanya dengan berapa ekor unta, ya, untuk dibawa. Fa'atibat tahtahu, tetap saja sulit mereka membawanya. Wa'tara asnimataha al-aqru, jadi disebut di sini di mana unta pun kesulitan untuk keberatan untuk membawanya saat mereka curi. Walam raduhu hamalahu qa'udun wahidun walam yusibhu ba'sun. Ketika dikembalikan hanya satu ekor saja membawanya, tapi tidak keberatan sama sekali, kata Ibnu Katsir menyebutkan di sini. Baik, ini kisah pengembalian Hajar Aswad pada tahun 339 Hijriah yang dicuri oleh orang-orang Qaramita pada tahun 317 Hijriah. Jadi ada sekitar 20 tahun mereka simpan Hajar Aswad di Kufah. Baik. Kemudian setelah itu cerita berikutnya adalah disebutkan pula, ya, pada tahun ini fi qasada sahibul umman basra liya'khudha fi marakib katira wa ja'a li nasrihi abu yaqub al-hajari famana'u anha wazir abu muhammad amulahabi wa sadda anha. Ini kisah disebutkan ada peristiwa oleh Ibn Katsir di tahun 340 ini, yaitu adanya penguasa Oman, Omanul Basra, ya, jadi penguasa Oman ingin apa namanya menguasai Basra, dan dia berangkat dengan banyak pasukan angkatan lautnya, datang membantunya juga Abu Ya'qub Hijri. Fama na'ahu anha wazir Abu Muhammad, fama mana'ahu anha wazir Muhammad Muhammad wasada anha. Fama na'ahu, kemudian dialah dihadang oleh menteri dari khalifah yang secara simbolis waktu itu Abu Muhammad Al-Muhabi, wa asara jama'atun min ashabi wa sabakatin min maraqibihi, kemudian ditangkap dan tidak berhasil, dan ditangkap kebanyakan dari pasukan kata lautnya, ya. Fasaqau ma'ahu idbijidah wa dakhala biha ila Baghdad, diambil kemudian dibawa ke kota Baghdad. Kemudian dalam kisah ini juga disebutkan dia ini sebetulnya wafiyah rufi'ah wazir Abu Muhammad Mulahabi rajul min atba'i Ja'far Muhammad Ali al-Azakir alladhi kana kutila ala Zandaqa kama kutila Hajjaj. Jadi ada seseorang namanya Abu Ja'far Muhammad Ibn Ali Ibn Azakir yang alladhi kana kutila ala di Zandaqa kama kutila Hajjaj, yaitu dia ini berpendapat seperti pendapatnya Hajjaj yang memiliki pemahaman zindik, ya. Kemudian dia mengaku seperti pengakuannya bahwa dia itu adalah memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya. Bahkan pengikut-pengikut meyakini bahwa roh-roh anbiya dan orang-orang saleh masuk ke menjelma ke tanasuh, apa istilahnya, kita reinkarnasi ke mereka gitu, ya. Jadi memiliki paham reinkarnasi, dia mengaku bahwa dia adalah rohnya si pulan, roh si pulan gitu. Kan banyak juga orang mengaku-aku sekarang, terutama dari kelompok-kelompok batiniah. Jadi dia roh si pulan masuk ke dia. Dia adalah hanya memiliki sifat-sifat yang ketuhanan, bahkan mengaku juga roh-roh para nabi masuk ke dalam pengikut-pengikutnya. Nah, ketika ditangkap dibawa ke Mu'izzud Daulah ini, Ibnu Buwaihi ini. Nah, ini perkara yang di sini nanti ini akan berpanjang di sini nih. Ketika dia tangkap, ya, dia ngaku ke Mu'izz Daulah, dia ini orang Syiah. Jadi memang benar kata Imam Syafi'i, di mana setiap orang berusaha untuk merusak Islam, memiliki pampun apapun saja, dia akan masuk melalui pintu tasyayyu, itu mengaku sebagai Syiah. Ya, ketika dia sudah mengaku sebagai Syiah, nah itu dia orang-orang Syiah menganggap itu adalah hal yang perlu dijaga dan tidak boleh diberi hukuman. Nah, jadi ketika dia ngaku bahwa Syi'i, hadza inda Mu'izzud Daulah, agar dia memiliki pembelaan dari penguasa saat itu namanya Mu'izzud Daulah. Waqad kana yuhibbu Rafidhah. Jadi si Mu'izzud Daulah ini orang yang pro kepada mazhab Rafidhah. Fala mustadzarika lam yatamakkan wazir minhu khaufan ala nafsihi min Mu'izzud Daulah. Ketika ditangkap, ya, menteri tidak berani untuk menjatuhkan hukuman terhadap pemahamannya dia ini karena segan dengan Mu'izzud Daulah, takut, ya. Wa antakum alai Syiah, dan juga takut orang-orang Syiah akan melakukan perlawanan. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan fa innal law inna ilaihi raji'un. Jara annahu ihtata ala syai'in min aqwa amwalihim fa kana yusammiha amwal zanadiqah. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan ini sebagai musibah, ya. Hanya yang dapat saat itu ditangkap yang dipungut adalah berapa kain mereka, disebutkan dengan harta orang-orang zindik. Kemudian setelah itu juga pada tahun berikutnya, ini halaman 222 di dalam ini disebutkan oleh Al-Jauzi pada tahun 344 Hijriah, ya, 340, ya, ada peristiwa dinukil Al-Mukati dari Imam Al-Jauzi fi hasyam al-nasa bi Baghdad wasit asbahan wa ahd, itu secara umum manusia kena penyakit di kota Baghdad, di kota Wasit dan Asbahan dan kota Ahwaz. Da'un murakabu min damin wasufra'u wa wabak. Itu suatu penyakit, yaitu murakabu min damin wasufra'u wa wabak. Jadi penyakit kuning dan dari darah, kemudian kalau wasufra'u ini penyakit kuning, ya, terjemahnya begitu, dan juga penyakit menular. Jadi penyakit yang aneh gitu muncul pada tahun 344 Hijriah ini, yaitu murakkabu min damin, ya, tersusun dari darah yang darah putih dan darah kuning, wasofra, penyakit kalau kita penyakit kuning, kalau sekarang kan hepatitis, ya, mungkin begitu, wabaun, penyakit menular, sehingga meninggal yang sebab itu adalah banyak sekali manusia yang meninggal. Khalqun kathir, kata Ibnu Jauzi, bihaitu kana yamutu fi kulli yawmin qarib min alfi nafsin. Setiap hari mati sekitar lebih dari 1000 jiwa. Setiap hari itu, kata Ibnu Jauzi, setiap hari hampir mati jumlah orang meninggal sekitar 1000 orang. Ya. Kemudian ada peristiwa lagi yang menggemparkan pada tahun 344 Hijriah ini adalah munculnya belalang yang luar biasa jumlahnya, akalal khadarawat wal asjar wa thimar, memakan semua tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, pohon-pohonan dan buah-buahan. Ya, ini kisah-kisah yang dalam sejarah berbuat visual peristiwa yang aneh, ya. Tentu ini sebuah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala saat itu. Maksud kita hal ini, perkara-perkara ini adalah mengetahui berbagai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi ini menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah. Itu yang penting bagi kita. Ya, baik itu kadang-kadang dalam bentuk penyakit, kadang-kadang bentuk semacam wabah ini, ya. Kemudian wabah hama itu belalang yang luar biasa jumlahnya, jaradun azimun. Jadi kemudian memakan semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, ya, semua pohon-pohon, ya. Kemudian dalam kisah pada tahun ini ada seseorang di Azerbaijan mengaku dia mengetahui ilmu gaib. Nah, dia mengaku mengetahui ilmu gaib di kisah Ibnu Katsir di sini. Dan tetapi dia mengharamkan, yaitu yuharimul laham wa ma yakhruju minal hayawanat. Dia mengharamkan mengkonsumsi daging dan apa yang keluar dari diproses dari binatang hewan, ya. Dari binatang ternak ataupun, ya, dari binatang buruan lah. Maka satu kali dia dijamu oleh seseorang. Lalu dia buatkan makanan, yaitu bisyahmin fa'akalahu, itu kashki, ya. Ini disebutkan artinya adalah ta'am yusna minad daqiq wal laban, yaitu tepung dicampur dengan susu lalu dikeringkan kemudian dicampur dengan isi perut daripada, ya, atau lemak, dicampur dengan lemak itu tentu dari lemak dari daging, ya, binatang hewan yang binatang ternak, ya, yang disembelih lalu dia makan. Kemudian dia tahu ilmu gaib nih, jadi tamunya ini ingin menjatuhkan atau membuktikan kebatilan pengakuan dia, menunjukkan kebatilan apa yang dia yakini, dia mau tahu yang gaib. Maka dia dijamu oleh seseorang yang dia mengharamkan makan daging dan juga apa yang terproses dari daging-daging atau apa yang dari binatang-binatang yang hewan-hewan yang dimakan itu, ya. Nah, pada satu kali dia dijamu oleh seseorang, dalam makanan itu diambil daripada lemak-lemak, dicampur dengan lemak, susu dan seterusnya, kan. Kemudian faqalahu rajul bihadrati man ma'ahu. Jadi ini dijamu nih, orang-orang lain banyak hadir nih. Kemudian setelah itu dia orang yang menjamunya tadi bicara kepadanya. Innaka ta'lamul ghaib. Engkau mengakui perkara yang gaib. Kamu enggak tahu hal yang gaib. Wa hadza am fihi syahmun. Ini makanan yang kamu makan ini di dalamnya ada lemak. Itu yang diproses daripada apa? Dari binatang, ya. Wa anta tuharrimuhu, dan engkau mengharamkannya. Falimala alim tahu. Dan engkau mengharamkan makan itu, kan? Tetapi kamu kenapa tidak tahu? Kamu tidak tahu makan ini ada lemak dalamnya, padahal kamu ketahui yang gaib. Nah, itu maksudnya. Kamu mengaku bahwa tahu yang gaib. Ini makanan yang kamu makan ini di dalamnya ada lemak yang kamu mengharamkannya. Kenapa kamu tidak tahu bahwa dalam makannya ada lemak? Ya. Qala fatafarraqan nasu anhu. Setelah itu baru orang, ya, mengucilkannya, meninggalkannya. Jadi ini bentuk bagaimana cara-cara yang kadang-kadang tidak terlalu susah untuk menunjukkan kebatilan seseorang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Ya, kalau ada orang mengetahui yang gaib, sebagaimana juga suatu perdebatan yang terjadi dengan seorang masyayikh, ya, kisah yang masyhur, seorang mengaku berpaham sufi, dia mengaku mendapat wahyu, mendapat ilham dengan mengetahui yang gaib. Mau berdebat dengan salah seorang ulama. Nah, ketika dia sudah sampai berhadir, ya, diskusi mulai, mau berdiskusi. Nah, tentang apa kita yang akan engkau bantah aku, atau apa yang topik yang mau kita bicarakan? spontan ulama tadi menyatakan, loh, kenapa harus saya harus memberitahu? Bukankah kamu tahu yang gaib? Bukan kamu mengatakan, mendapat ilham, mengetahui hal yang gaib. Tentu kamu tidak perlu bertanya tentang pembahasan apa, topik apa, atau apa yang akan dalam pertemuan ini, perdebatan yang akan kita bahas. Kenapa harus tanya sama saya? Kamu kan tahu yang gaib. Ya, itu adalah disebut oleh para ulama adalah berapa diskusi-diskusi yang sangat singkat yang mematahkan hujah lawannya. Nah, kalau ini caranya dia tidak mengukakan dalil-dalil tidak terlalu banyak. Cuman ya, dipermalukan dengan hadapan orang banyak, dia mengatakan haram memakan daging dan lemak ataupun yang berasal dari binatang, ya, kemudian dia dijamu oleh seseorang. Ya, ini bentuk itu kebodohan orang-orang ya, yang mengaku tahu yang gaib dibuktikan kebodohannya oleh orang bahwa di saat dia setelah dia dikonsumsi makan lalu disebutkan makanan yang kamu makan tadi adalah di dalamnya terdapat bahan-bahan dari hewan, terutama adalah lemak yang kamu mengharamkan. Ya, mengharamkan apa namanya hal tersebut. Kenapa kamu tidak tahu padahal kamu mengetahui hal yang gaib? Baik. Kemudian itu peristiwa yang kita ambil ibrah ya, bagaimana untuk menyatukan kadang-kadang hujjah argumentasi orang-orang yang memiliki pemahaman yang konyol-konyol begini tidak terlalu berat untuk membantahnya. Baik. Berikutnya jam berapa? Yang kita bahas terus di 227 disebutkan di sini kisah pada tahun 345 Hijriah, ya. Disebutkan di sini mana Izzuddaulah yang tadi kita sebutkan Saifuddaulah dan ini adalah dari nama jabatan-jabatan dari Bunuh Buwaihi ini. Mereka membuat kerusakan di banyak negeri dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan, merampas, membakar, ya. Karena tadi kita jelaskan bahwa mereka memiliki paham Syiah. Sehingga dalam berapa dekade berikutnya terjadilah peristiwa-peristiwa pembunuhan-pembunuhan, ya, perang dan apa namanya kericuan yang luar biasa antara Syiah dengan Ahlussunnah setelah itu. Nah, pada tahun 345 Hijriah ini, Ibnu Katsir mengkisahkan pada tahun ini terjadi gempa yang di negeri Hamazan. Gempa yang luar biasa. Menghancurkan rumah-rumah, ya, wasyaqqal qasr syirin bisa'iqatin. Jadi ada istana namanya istana khalifah itu terbelah dikena petir, ya. Kemudian meninggal di bawah runtuhan yang sebab dari gempa tadi, ya, jumlah manusia yang begitu banyak yang tidak mungkin dihitung, ya. Kemudian juga terjadi fitnah yang luar biasa di negeri Asfahan dan juga negeri Qum. Qum adalah kita tahu adalah markasnya sampai hari ini tempatnya orang-orang Syiah itu, ya. Nah, terjadi tadi yang kita sebutkan yaitu fitnah besar antara Ahlussunnah dengan orang Syiah dengan sebab sabi sahabat min ahli Qum, bahwa penduduk-penduduk masyarakat dari negeri Qum mencela para sahabat Nabi, ya, fasar alaihim ahlus Asfahan, sehingga Asfahani Ahlussunnah jadi marah kepada orang-orang masyarakat Qum yang mencela para sahabat, ya, terjadilah tumpah darah yang luar biasa, ya. Kemudian Ruknuddaulah yang tadi adalah yang berpihak kepada Syiah dan dia mengaku membela Ahlul Bait ini yaitu membela masyarakat Qum, ya, li'an kana syi'iyan, karena adalah orang Syiah. Fasadara al-Basfan bi amwalin katira. Lalu akhirnya dia apa? Harta-harta masyarakat Asfahan yang tadi dalam masyarakat Ahlussunnah dia rampas semuanya. Nah, ini beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah mulai kericuan dari segi sebabnya oleh perbedaan dari pemahaman. Jadi, mulai banyak kisah setelah itu disebutkan oleh Ibnu Katsir ini peristiwa-peristiwa yang memakan korban gara-gara adalah akibat dari perbuatan orang-orang Syiah yang suka mencela dan memaki para sahabat Nabi SAW. Baik. Kemudian pada tahun berikutnya juga disebutkan di sini, ya, tahun 346 Hijriah, ada beberapa kisah juga, itu terjadi pula fitnah antara Ahli Qarh wa Ahli Sunnah dalam masalah perbedaan mazhab juga. Daerah Qarhi dan juga di daerah Karhi ini terjadi ada perselisihan pertengkaran antara Al-Sunnah dengan Syiah. Dengan sebab juga mencaci para sahabat Katsir Katsir, ya, sehingga banyak korban dari kedua belah pihak. Kemudian dikisahkan Ibnu Katsir pada tahun 346 Hijrah juga terjadi, yaitu naqasa bahru samani naziraan. Laut, ya, turun, yaitu berkurang airnya sekitar 80 hasta dari pantai, ujung pantai turun ke sana 80 hasta, 40 kilometer lah seperti itu mungkin, kalau kita taruh 2 hasta itu 1 meter gitu ya. Ya. Kemudian fabadat fihi jibalun wajara wajazair lam takun tura qabla dhalik. Jadi ketika air laut berkurang sekitar 80 kilometer turun gitu, disebutkan Ibnu Katsir muncul dari permukaan laut itu gunung-gunung, nampak gunung-gunung dan pulau-pulau. Ya, muncul ke daratan gunung-gunung dan pulau-pulau kata Ibnu Katsir. Yang sebelumnya tidak terlihat. Ya, begitu berarti jauh sekali turunnya air laut saat itu, ya. Kemudian juga disebutkan pada tahun ini Ibnu Katsir terjadinya yaitu di Irak dan beberapa daerah di daerah Ray, ya, dan daerah Qum terjadi lagi gempa yang yaitu sekitar 40 hari berlangsung gempa selama 40 hari. Jadi kalau kita tahu daerah Iran, ya, sudah berapa kali dalam masa-masa dekade terakhir juga kita dengar, ya, daerah-daerah yang cukup rawan gempa juga. Jadi disebutkan di situ daerah Qum itu dan daerah Irak terjadi gempa yang berlangsung selama 40 hari. Ya. Diam, datang lagi. Fatahad dama bisa widalika abniyatun kathiro. Banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Ya. Qawar niya kathiro. Jadi air hilang ke permukaan. Ya. Jadi akhirnya karena bumi terbelah-belah, akhirnya banyak air yang sumber-sumber air yang hilang. Dan meninggal akibat itu kata Ibnu Katsir, yaitu manusia yang begitu banyak. Baik, peristiwa berikutnya. Berikutkan lagi diceritakan, ya, terjadi lagi gempa di negeri Baghdad pada tahun 347 Hijriah, terulang lagi gempa di sana di negeri Baghdad, ya, dan juga menyebutkan mati sebab gempa ini yaitu jumlah manusia yang begitu banyak dan juga banyaknya kerugian daripada rumah-rumah yang hancur. Kemudian datang lagi ayyar jaradun kathiratun atlafal ghallaf saifiyah wa thimar. Kembali lagi peristiwa yang sebelumnya terjadi, itu keluar belalang yang luar biasa jumlahnya yang juga memakan berbagai tumbuh-tumbuhan, ya, tanam-tanaman. Nah, ini kisah-kisah yang terjadi di tahun ini. Kemudian di tahun yang sama kata Ibnu Katsir datangnya bangsa Rum, ya, untuk mencaplok satu daerah dari daerah Amad, dari bagian daerah Islam, yang dia membunuh ketika itu sekitar 1500 orang, ya. Kemudian dia menguasai daerah Sumaisat, ya, daerah Sumaisat namanya. Nah, kemudian peristiwa berikutnya tahun 348 Hijriah terjadi peristiwa itu, yaitu keributan antara Syiah Rafidah dengan Ahlu Sunnah. Dan di sini juga disebutkan Ibnu Katsir terbunuhnya, ya, banyak dari kedua pihak. Kemudian terjadi kebakaran luar biasa, ya. Kemudian juga di Biabitok ini salah satu pintu dari Baghdad, itu di negeri Tok namanya, terjadi kebakaran luar biasa. Kemudian juga hari kafidah jelah khalqun kathir min al-hujjat min ahli Mausil. Kemudian juga dikisah pada tahun ini dikisahkan Ibnu Katsir terjadi pula tenggelamnya yaitu jumlah jemaah haji yang jumlahnya sangat besar dari jemaah haji dari penduduk Mausil, yaitu sekitar 600 jiwa tenggelam kata Ibnu Katsir. Baik, kemudian berikutnya ...353 Hijriah. Nah, Ini kisah yang panjang di mana di sini dikisahkan ya tahun 351 Hijriah di sini 351 Hijriah dikisahkan dulu, yaitu Raja Rum yaitu masuk ke daerah namanya Damustuk. Daerah Damustuk ada daerah Islam, kemudian langsung ke Halab, ya. Halab adalah daerah Syam yang masyhur, Al-Halab, ya. Berangkat di hari ini terdapat di Urdun, yaitu dengan 200 ribu pasukan, ya. Wa kana sabab dzalika annahu warada 'alaiha baqtatan, sebabnya karena dia tiba-tiba menyerang. Kemudian panahada ilai Saifuddaula Ibnu Hamadan biman hadara min ashabi qatala falam yaqwa bihi likasati junudihi. Akhirnya Saifuddaula ingin menghadang pasukan Rom, tidak mampu karena jumlah tentara yang begitu banyak. Wa qatala min ashabi Saifuddaula khalqan katiran, banyak sekali korban dari pasukan Saifuddaula ini yang saat itu yang berkuasa, itu banyak sekali dari pasukan yang berguguran, ya. Wa kana sabdul qalil sabar fa farra munhaziman fi nafarin yasirin min ashabi. Akhirnya Saifuddaula lari, ya, tidak sabar untuk menghadapi pasukan Rum ini. Fakawa al-mustatabi istafada ala dari Yusuf Daula zahir al-balad. Akhirnya dikuasailah istananya, karena kan di Syam ada Saifuddaula, Rukun Daula, daerah-daerah Kufa, Basra itu diangkat anak-anaknya dari katu apa namanya? Kolega-kolega dari Bani Buaihi dengan gelar-gelar sebut Ruknu Daula, Saifud Daula, Imanud Daula dan seterusnya dengan gelar-gelar seperti itu. Baik. Kemudian dalam peristiwa ini Nukasi menyebutkan pakata ahlul balad dunahu qital aziman. Akhirnya penduduk berusaha menghadang pasukan Rum itu, qatalu khalqan katsir min Rum. Akhirnya mereka mampu membunuh banyak dari pasukan Rum. Wa salamatir Rum fi sur sulmatan azimah. Jadi kota itu kena terpagar, kemudian mampu mereka menembus, membuat lubang untuk masuk, ya, pagar yang kota itu. Fa qafihi Rum fahamal muslimu alaihim fa azahum anha. Akhirnya kaum muslimin menyerang, ya, pintu kota yang dipagar itu di yang mau ditembus oleh pasukan Rum, diserang di, kemudian dijaga oleh kaum muslimin dan mereka dapat kembali mengusir pasukan Rum dari gerbang pintu atau dari lubang pintu yang apa namanya de pagar yang sudah mulai mereka mencoba membongkarnya. Di tengah malam kaum muslimin bekerja sama untuk kembali membangun tembok itu. Belum pagi hari kecuali sudah seperti semula. Begitu kerja keras kaum muslimin itu, ya. Wa hafizu as-sura hifdzan 'aziman. Jadi pagar kota itu sangat dijaga. Kemudian sumpah balak al-muslimina anna rajala tarsyurat qad atau fil baladi yanhabuna dur faraja'an naus ila manazilim yamna'unaha minhum. Akhirnya, ya, karena mereka berada di menjaga atau nanya benteng-benteng yang pagar dari daerah dari kota mereka, akhirnya rumah-rumah yang mereka tinggal terjadi adanya apa perampasan-perampasan harta yang kosong, rumah-rumah yang kosong itu. Akhirnya manusia kembali lagi kemeluman mereka untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Nah, akhirnya ketika itu bangsa Rum dapat menembus masuk ke dalam benteng yang dijaga oleh kaum muslim itu. Ini fa'alu ya fa'alu dakhalul balad yaqtuluna man laqau, mereka masuk dan membunuh setiap orang di barang baik. Ya, maka dibunuh oleh mereka jumlah sangat besar kaum muslimin dan mereka merebut mereka harta, merampas sebagai harta, ya, anak-anak dan wanita. Wa khalasu man kana bi aidil muslimin min usar Rum, ya. Kemudian ada mereka menyelamatkan berbagai tahan-tahan bangsa Rum yang ada di kaum muslimin. Wa kanu alfan wa arba'mi'ah, jumlah tawanan yang mereka lepaskan dari tawanan kaum muslimin, bangsa Rum yang ditawan oleh kaum muslimin itu sekitar jumlahnya 1400 orang. Fa akhadhu suf fa qatalu ma'a qaumihim, akhirnya tawan-tawan ini ikut memerangi kaum muslimin bersama tentara Rum. Wa kanu adra 'alal muslimin wa sarru nahwan bid'in 'ashara alfan, disebutkan di sini hampir belasan ribu tertawan kaum muslimin dari anak-anak, ya, dan wanita, dan dari laki-laki sekitar 2000 kata Ibnu Katsir, ya. Wa kharrabul masajid, mereka hancurkan masjid, mereka bakar, ya. Wa subbu fi jibabiz zaid alma hatta fada zaitu ala wajil ard wa halak, jadi mereka menyiramkan itu minyak, ya, ya, sehingga banjirlah ya bumi dengan minyak-minyak itu, menyebabkan manusia berjatuhan gitu ya. Kul syalla yaqdiru ala hamlihi ahraku, setiap hal yang mereka tidak bisa mengambawa mereka bakal ya, mereka apa namanya, melakukan penghangusan selama 9 hari ya. Yaf'aluna hadhihi mafasid 'azimah, mereka melakukan menghancurkan bagai ya kekayaan-kekayaan kaum muslimin. Baik, ini kisah yang terjadi pada tahun yaitu 351 Hijriah ini. Kemudian ya, di sini juga banyak sekali kisah-kisah terjadi bagaimana bangsa Rom sangat banyak membunuh kaum muslim saat itu, menunjukkan betapa lemahnya kaum muslim saat itu ya. Kemudian di mana ketika mereka menangkap kaum muslimin, tahan-tahan kaum muslimin, Raja Rum ini menyuruh untuk menghadirkan mereka di tengah lapangan ya, dan untuk membunuh semua tawanan tersebut sekitar 2000 orang ya. Faduriba anakum baina yadayhi summa qarrakan ya, kemudian setelah dia bunuh dia sujud ya, ruku. Kemudian dia lakukan pada daerah lain saat itu, pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa. Fama takati minhum, disebutkan daerah lain ini karena Ainur Zarbah ya. Pada tahun itu wastaman ahluha, kemudian penduduknya ingin membayar upeti dan meminta keamanan. Fa'amanahul malik, setelah itu fa'amar bi'ayadukhulu kulluhum ilal masjid, diberi keamanan, disuruh untuk masuk ke masjid. Barang siapa yang tinggal di rumahnya dibunuh ya, maka semua orang berada di masjid. Paman terakhir mengkutil, siapa yang terlambat juga dibunuh. Summa qala la bukan ahadu minkum liyuma illa dhahaba haitsu syaa. Kemudian dia pintakan, sekarang semua kalian yang ada di masjid ini, pergi ke mana saya pergi. Ya, tidak boleh lagi masjid. Paman terakhir mengkutil, barang siapa yang terlambat juga dibunuh. Fasdahamu fi khuruji minal masjid. Sehingga mereka berdesa-desakan keluar dari masjid, pamata katsir minhum. Dia sebab itu mati kebanyakan kaum muslimin. Ya. Kemudian mereka lari, dan tidak tahu arah ke mana mereka lari. Pemata peturukat minhum khalkun kathir, kata Ibn Kathir, banyak sekali orang meninggal di apa namanya, dalam pelarian itu. Ya, sumahadam al jami wa kasar al mimbar wa qata amin hawlil balad 40 alf nakhlatin. Dihancurkan masjid, ya, di juga termasuk mimbar-mimbarnya, dan mereka merobohkan pohon-pohon korma sekitar 40,000. Jadi merusak pertanian. Kemudian menghancur semua benteng-benteng yang membagar itu. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Islam di dalam peperangan, di mana tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, ya, tidak boleh membunuh orang alim yang sedang beribadah atau ahli ibadah di tempat ibadahnya. Kemudian juga dilarang merusak tanam-tanaman yang sedang berbuah. Nah, ini sebetulnya bagus ya, kalau diadakan penelitian bagaimana ketika Islam menguasai sebuah daerah, menghormati penduduknya, bahkan sebagaimana kaum muslim kita menguasai daerah Khaibar, membiarkan orang Yahudi tinggal di situ untuk bekerja merawat tanah tersebut. Nah, tidak seperti mereka. Mereka justru apapun yang tidak mereka dapat untuk dibawa, mereka bakar, mereka hanguskan. Ya, seperti di sini mereka di sini merobohkan sekitar 40,000 pohon korma. Ya, ini luar biasa kerusakan mereka lakukan ya, belum lagi yang mereka bunuh. Baik. Wafiyah di sana katabat amatul minar wafid ala abu masjid. Pada tahun ini 451 Hijriah ini 351 Hijriah ini, orang-orang Rafidah menulis di pintu-pintu masjid di kota Baghdad, yaitu la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dia nulis itu la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa la'ana man ghadab Fatimah, la'ana orang man ghasab Fatimah. Jadi melaknatlah itu para sahabat Nabi SAW ya. Kemudian di sini tulis-tulisan yang mereka buat di pintu-pintu masjid itu adalah, ya ini juga kan kerusakan mereka lakukan, sengaja mereka buat memanamanasi Ahlussunnah dengan Nabi Kian. Ya, juga sebagian orang-orang ya ada yang menulis-tulis perbuatan seperti ini untuk memancing suasana. Jadi dilaknatlah Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, ya. Kemudian ternyata sampai hal itu walamallahu ladzalika mu'izzud daula lam yunkirhu wa lam yughayyirhu. Ketika sampai pada penguasa itu Mu'izzud Daulah, dia tidak mengingkari, tidak melarangnya. Kemudian sampai kepadanya bahwa Ahlus Sunnah menghapus tulis-tulisan yang ada di masjid begitu. Fa'amar bi aktuba, kemudian dia suruh untuk menulis lagi la'nal zalimin li ahli Muhammad awali wa akhirin. Kemudian dia tulis lagi, menyuruh untuk menulis di pintu masjid, semua alam al-anak orang-orang zalim, menzalim keluarga Muhammad, baik yang dahulu pun yang terakhir. Kemudian secara jelas mereka melaknat Muawiyah. Kemudian, ya, demikian pula yang dilakukan oleh Saifud Daulah, saudaranya yang ada di Halib. Ya. Wala jawanallahi la insur amsala ula uidu alim. Akibat, kenapa? Lemahnya kaum muslim menghadapi bangsa Rum, karena kondisi kaum muslim saat itu jauh dari menjalankan agama ini, dan mereka terjadi penguasaan dari orang-orang Syiah ini, membuat Allah tidak menolong mereka karena mereka melaknat para sahabat Nabi SAW. Ya, wala jarama katamana anallahu la yansuru amsala aula. Ya, tentu tidak ada alasan kenapa Allah sudah jelas kenapa Allah tidak menolong mereka, kata kafir. Widu alaihim ada'ahum, sehingga membuatkan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Limutaba'atim ahwa'ahum, kata mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa taklidihim sahadatahum, dan taklidnya mereka kepada pimpin mereka. Wa kubara'ahum wa aba'ahum, dan tokoh-tokoh mereka dan bapak-bapak mereka. Jadi hikmah sedikit di sini disebutkan mereka adalah bagaimana ketika orang-orang Fidha itu berkuasa, ya, kalau musuh-musuh Islam itu adalah sangat mudah untuk menguasai daerah-daerah Islam. Contoh yang terjadi di Halib, contoh yang terjadi di Baghdad nanti, ketika runtuhnya Bani Abbasiyah, kita tahu kekuasaan Bani Abbasiyah nanti adalah karena sudah begitu banyak pejabat-pejabat yang dipegang oleh orang-orang Syiah yang mereka berkhianat saat itu. Nah, jadi kata mereka, kenapa mereka tidak ditolong Allah SWT? Ya, kemudian Allah membiarkan mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka, karena mereka mempunyai hawa nafsu mereka, dan taklid mereka terhadap pemimpin-pemimpin dan orang-orang besar mereka. Wa tarki mutaba'atim anbiya'ahum wa ulama'ahum, mereka meninggalkan mengikuti para nabi dan para ulama-ulama. Walihada lamma malakatil Fatimiyah bilad Syam, karena itu kata mereka, takala Bani Fatimiyah menguasai daerah Syam, ihtawada alaihim sawahiluha kulluha hatta Baitul Maqdis al-Firanj, sehingga ketika Fatimiyah menguasai daerah Syam, yaitu negeri al-Firanj ini adalah negeri Rom, yaitu menguasai berbagai daerah sawahila, pantai-pantai seluruhnya, sampai Baitul Maqdis. Walaikum al-Muslim siwa Halab wal-Hims, tidak ada yang tersisa bersama kaum muslimin kecuali hanya daerah Halab, ya, daerah Halab dan daerah Hims, daerah Hama, Damaskus, dan beberapa daerah sekitarnya. Wa jami' sawahil ma'al Firanj, yaitu daerah-daerah pantai semua itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Romawi. Baik. Wa nawafis Nasraniyah wa khusus Injiliyah, ya, kemudian orang-orang Nasrani wa khusus Injiliyah tan'aru fi sawahiq min al-husun wal qila wa taqnu fi amakin al-masajid wa syarifil biqa. Ya, ini disebutkan betapa menyebarnya melemahnya kekuatan muslimin, kaum muslimin, dan betapa musuh-musuh Islam menguasai berbagai aset-aset Islam, ya. Kemudian juga terjadi pula pada tahun ini ketemuan kafir, itu pertempuran atau permusuhan atau pembunuhan, perselisihan yang luar biasa juga di daerah Basrah, ya. Dengan sebab perbedaan pandangan dalam mazhab. Ini kata Munkafir rahimahullah. Baik. Kemudian berikutnya tahun 352 Hijriah. 352, inilah awal peristiwa pertama orang-orang Fidah yang dimulai oleh Mu'izzud Daulah ini, ya, untuk melakukan acara ratapan hari Asyura. Jadi kita melihat kan orang Syiah sampai hari ini kan mereka memperingati hari Asyura sebagai hari ratapan, hari bersedih, hari menyiksa diri. Ya, bagi yang melihat banyak di YouTube video-video mereka bagaimana mereka di hari Asyura itu menyiksa diri mereka dengan rantai, dengan pedang, berdarah, segala macam, meratap-ratap, memukul dada. Kalau Indonesia masih memukul dada. Kapan itu mulai pertama terjadi? Itu pertama terjadi pada tahun 352 Hijriah, yaitu yang dilakukan oleh pemimpin saya itu, yang itu Syiah, Mu'izzud Daulah. Ya. Pada tahun 52 Hijrah di bulan 10 Muharram pada tahun ini, yaitu Mesut Dola memerintahkan ya untuk menutup semua pasar. Ya, wa ali kemudian menyuruh orang memakai al-musuh. Ya, minasyar, memakai pakaian-pakaian yang hina. Gitu ya. Pakaian-pakaian yang hina. Pakaian-pakaian yang hina. Dari rambut gitu ya. Wa antakhrujal minisa hasiratin an wujuhinna. Jadi wanita-wanita disuruh keluar dengan bentuk wajah yang sangat bersedih. Ha? Kemudian nasyiratu syu'urihinna fil aswaq. Membuka, menyebar membuka rambut mereka, menyisa-nyisa. Pokoknya seperti yang mereka lakukanlah sekarang. Ya, memukul-mukul muka mereka, kemudian menarik-narik rambut mereka di pasar-pasar. Yulatimna wujuhahunna. Ini kata Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir, mereka memukul wajah mereka. Itu pasar ditutup dan dijadikanlah tempat keramaian itu untuk acara, yaitu acara perayaan Asyura, ya, orang-orang Syiah saat itu. Kemudian ya ya nuhna ala Husain bin Ali, jadi meratapi Husain bin Ali. Fapun ila dzalika wa lam yumkin ahli sunnah man'u dzalik. Ya, itulah yang dilakukan dan ahli sunnah tidak punya kuasa untuk mencegah hal itu. Dikasrati Syiah wa qauni sultan ma'hum. Karena banyaknya Syiah dan penguasa bersama mereka. Penguasa bersama mereka. Jadi awal terjadinya perayaan Asyura itu semenjak tahun 352 Hijriah. Yang pertama melakukan adalah Mu'izzud Daulah, salah satu pemimpin dari kaum Syiah. Ya. Kemudian juga demikian pula, kalau tanggal 10 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah, itu namanya nanti ada orang Syiah itu memperingati namanya Hari Ghadir Qum. Makanya kalau di Madinah ataupun di musim haji, jadi pada tanggal setelah pulangnya jemaah haji atau setelah keluarnya jemaah haji atau 12 Zulhijjah itu, atau berapa ya, atau 15 Zulhijjah ya, itu di Saudi Arabia itu diadakan kewaspadaan karena mereka akan melakukan perayaan Ghadir Qum biasanya. Jadi mereka kadang-kadang meratap-ratap di Baqi ya dan di situ. Nah, ini dimulai juga pada tahun 350 Hijriah juga, yaitu pada tanggal 18 Zulhijjah. Jadi di acara Ghadir Qum mereka peringati itu 18 Zulhijjah ya. Di situ Amr Mu'izzud Daulah menyuruh orang untuk berhias. Nah, kebalikan dari hari 10 Muharram. Kalau 18 Zulhijjah adalah hari untuk mereka bergembira, dibukanya pasar-pasar malam, buka pasar malam untuk perayaan. Kemudian melakukan acara-acara hiburan-hiburan macam-macam. Ya. Kemudian menghidupkan api. Ya, menghidupkan, kalau sekarang tentu dengan kembang api, menghidupkan cahaya lampu-lampu lah, menghiasi dengan lampu-lampu.